menciptakan suasana baru. Kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini. Terbuai aku terlepas.